Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan seputar hukum orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah tiang daripada agama Islam. Kalau seandainya tidak ada tiangnya, secara otomatis agama Islam akan hancur dan roboh. Dan sholat ini juga merupakan pemisah antara keislaman dan kekufuran. Orang yang meninggalkan sholat, hukum globalnya adalah kafir. Kemudian sholat ini adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat, yaitu hak antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya baik, maka semua amalan pun juga menjadi baik. Namun jika sholatnya jelek, maka semuanya pun akan menjadi jelek. Kita lihat barakallahu fikum halaman yang ke-113. Hukmu tarkis sholat, hukum meninggalkan sholat. Wa minal munkaratid zahirah, dan termasuk perkara yang mungkar, yang nyata dan nampak, tarkus salati, yaitu meninggalkan salat, min kathirin mimman yadda'il Islam, yaitu perbuatan meninggalkan salat dari kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya adalah Islam, dirinya beragama Islam. Naam, dari kebanyakan orang yang mengaku dirinya beragama Islam, istilahnya hanya Islam KTP saja, identitasnya Muslim ngakunya, namun dalam keadaan demikian banyak orang yang meninggalkan salat. Wa tarkus salah kufrun, wa tarkus salati kufrun, dan meninggalkan salat itu adalah kekufuran. Kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Bainar rajuli wal kufri aw syirki tarkus salah." Yaitu pemisah, penghalang antara seseorang dan kekufuran atau kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Naam, faman tarakaha faqad kafar, dalam riwayat yang lain nanti. Wa qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Itu ikatan pemisah, perjanjian antara kita dan mereka, orang-orang kufar, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Jadi hukum globalnya orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya adalah kafir. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah meninggalkan sholat secara total, gak pernah sholat sama sekali, atau orang yang berling. Berling itu kalau pas ingat atau ketika pas sempat dia sholat, kalau pas gak sempat dia gak sholat, apakah tetap dihukumi kafir juga. Nama atau yang semisalnya. Wa ala kullin, perselisihan yang sangat besar tersebut, para ulama tetap menasihatkan upayakan jangan meninggalkan sholat. Nah, karena dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran. Nah, baik disengaja ataupun karena malas-malasan atau karena faktor yang lainnya. Nah, ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa man dayya'a as-salah fa huwa lima siwaha adiyah." Dan barang siapa yang dia itu menyia-nyiakan sholat, maka dia terhadap yang selainnya pun akan lebih menyia-nyiakan lagi. Kalau sholatnya sudah sia-sia, dia sia-siakan, nanti perkara yang lainnya, ibadah yang lainnya pun akan sia-sia, akan lebih dia sia-siakan lagi. Fahya amudul islam wala dina wala islama liman tarakaha. Allah musta'an. Sholat itu ada tiang agama Islam ini, dan tidak ada agama, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, sholat ini adalah tiang daripada agama Islam ini. Nah, tidak ada agama, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Allahul musta'an. Wa tarkus sholati min asbabi dukhulin nar, dan meninggalkan sholat merupakan sebab-sebab masuk neraka. Karena pembebanan syariat ini sifatnya umum. Jin dan manusia pun juga apa? Terbebani syariat. Buktinya apa? Buktinya, buktinya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang sering terulang-ulang menunjukkan bahwasanya pembebanan syariat itu sifatnya umum. jin dan manusia pun juga terkena pembebanan syariat ini. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena jin dan manusia itu sama sebenarnya, sama-sama terbebani syariat walaupun beda alamnya. Nah, jadi untuk masalah alam memang beda, tapi masalah pembebanan syariat ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah, itu seperti manusia. Nah, barakallahu fikum, seperti manusia. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan ancaman dalam Al-Qur'an Karim mengenai orang-orang yang mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang mereka tidak menggunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka tidak menggunakan mata hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan api neraka baik dari kalangan jin dan manusia. Allah Ta'ala menyatakan walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, sungguh kami telah mengisi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga memiliki mata hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa permisalannya? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Naam. Ikhwani fi din, azzani azzakumullah wa habibakumullah jami'an. Termasuk dalil lain yang mengenai bahwasanya pembebanan syariat ini umum, di antaranya adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala nan kepada jin dan manusia yang mereka menolak dan mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah jalla wa ala. Naam, jadi mereka orang-orang atau dari kalangan jin yang menolak bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Karim Allah Ta'ala mengatakan Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya apa? Katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, jin dan manusia, bukan manusia saja, jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya, walaupun sebagian mereka saling bahu membahu, tolong menolong untuk mewujudkan Al-Qur'an yang semisalnya, enggak mampu. Na'am barakallahu fikum, itu termasuk dalil yang menunjukkan bahwasannya pembebanan syariat sifatnya umum, jin dan manusia. Na'am. Kita lihat ayatnya. Qala ta'ala 'anil mujrimin, bayangkan. Orang-orang mujrimin, orang-orang kufar itu sebenarnya disuruh salat juga gitu loh. Tapi mereka kan enggak mau salat dan salat mereka enggak terima sampai mereka masuk Islam. Nah, kita lihat ayatnya. Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ini pentingnya. Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan dulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Jadi meninggalkan salat itu berhati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Nah, dan saudara-saudara kita tentunya butuh nasihat, kita nasihati, kita luruskan. Karena kasihan barakallahu fikum. Kasihan ya. Karena ini lihat ini. Apa yang menjerumuskan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Orang mujrimin. Orang kufar sebenarnya terkena, nah barakallahu fikum, pembebanan syariat, perintah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Waqala ta'ala wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah salat, kerjakanlah salat, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Jangan menjadi seperti orang-orang musyrikin, menunjukkan bahwasanya apa? Nah, menunjukkan bahwasanya kalau tidak mau salat, meninggalkan salat, nam seperti orang-orang musyrikin wal iyad billah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa an aqimus salata wattaquh wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun. Dan tegakkanlah kalian salat, maksudnya perintah untuk menegakkan salat, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun, dan dialah zat yang kalian semuanya akan dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan sendiri-sendiri, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla wa fi riwayah buhma. Artinya nanti manusia di hari kiamat akan dibangkitkan semuanya, lelaki maupun wanita, tua maupun muda, baik yang rakyat sipil maupun pejabat negara, semuanya jadi satu di situ, barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Hufatan uratan ghurla. Dalam keadaan hufat tanpa beralas kaki. Urat telanjang. Ghurla dalam keadaan tanpa berkhitan. Dalam riwayat buhma, riwayat yang lain buhma. Sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari tersebut orang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya. Nam yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Di hari tersebut manusia itu melihat aneh. Orang pada guncang-guncang kelihatannya mabuk, padahal enggak mabuk. Hari tersebut nampak yang semula menyusui lari dari yang dia susui. Karena keadaannya genting. Orang yang perempuan semula hamil gugur seketika. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Karena itu adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih dan juga mengerikan, bukan karena apa? Mereka itu mabuk beneran, tidak, karena guncangan sangat dahsyat tadi itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi digoncang dan goncangan sangat dahsyat, kemudian bumi ini mengeluarkan benda-benda beratnya dari dalam. Ngeri sekali. Nah, barakallahu fikum, sampai bumi mengatakan, "Malaha? Ada apa ini?" Seperti itu dalam surat Na'am barakallahu fikum, az-zalzalah bisa dilihat sendiri. Na'am. Kita lihat di sini. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka mau tobat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Jadi saudara kita seagama adalah orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, barakallahu fikum, dan orang-orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena kalau cuman sekedar KTP saja itu kurang tepat, karena dikenal dengan Islam KTP kan, itu istilahnya. Allah musta'an. Jadi identitas tidak bisa apa? Mengubah hakikatnya. Hakikatnya dia enggak mau, enggak dia itu salat. Mau atau tidak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga apa? Orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah sebenarnya adalah orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat, dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang yang takut dengan virus corona bisa makmurkan masjid? Masjid dikunci sama dia, tutup sama dia. Nah, barakallahu fikum, padahal lafaz dalam ayat jelas, walam yakhsha illallah. Paham ya? Nah, apa ayatnya itu? Nah, barakallahu fikum, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Akan tetapi itu hanya saja orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah taala. Bayangkan. Nah, Allahul musta'an. Itulah orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ apa? Orang yang menegakkan salat. Naam. Kita lihat di sini. Fa ja'ala iqamata shalah syartan fi qabuli taubah wa dukhul fil Islam. Maka Allah telah menjadikan menegakkan salat merupakan syarat diterimanya taubat dan masuknya seseorang ke dalam Islam. Wa qala ta'ala wailun yauma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan atau berdusta. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ini. Kalau dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, mereka enggak mau rukuk. Mereka tidak mau apa? Rukuk, sombong. Allahu musta'an. Wa ajma'ul ulama as-salaf wal khalaf 'ala qatli man asar 'ala tadyi'iha wa takasal. Nah, barakallahu wa takasal 'an ada'iha. Ini penting ini ya, catatan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas rahimatullah alaih. Dan para ulama terdahulu hingga ulama belakangan telah sepakat untuk membunuh orang yang terus-menerus menyia-nyiakan salatnya. Dan juga bermalas-malasan untuk menunaikan salatnya. Jadi orang yang bermalas-malasan menunaikan salat dan menyia-nyiakan salatnya, itu para ulama terdahulu hingga belakangan sepakat untuk membunuhnya. Allahul musta'an. Karena apa? Karena sudah dihukumi keluar dari millah, keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati. Wal ayatu wal ahadits fi kufri tarikis shalah. Na barakallahu fikum wa mudayyi. Wa mudayyiha akthar min an tuhsar. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis mengenai kafirnya, orang yang meninggalkan salat dan yang menyanyiakannya, sangatlah banyak untuk dihitung. Maksudnya banyak sekali dalilnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, dan enggak mungkin kita hitung. Menunjukkan bahwasanya bahayanya orang yang meninggalkan salat sengaja atau karena malas-malasan atau karena santai-santai atau semisalnya. Jadi upayakan salat itu tegakkan. Ini maksudnya salat lima waktu. Adapun salat rawatib, qabliyah, ba'diyah atau semisalnya, ya tetap kita upayakan. Karena sebagai apa kemarin? Penambal, penyempurna kekurangan yang dilakukan di dalam salat wajib tersebut. Ada penambalnya, yaitu salat apa? Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Na'am barakallahu fikum, jangan sampai bermalas-malasan. Na'am. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Waqad asbaha halu kathirin minan nas al-yawm la yusalli al-fajr hatta tatlu' asy-syams. Allahumma salli wa al-'iyad billah katabliya. Dan sungguh kebanyakan manusia keadaannya pada hari ini, mereka keadaannya apa? Sudah berubah menjadi apa? Orang enggak salat subuh. Ya, keadaan mereka enggak salat subuh kecuali apa? Sampai matahari terbit. Wal-'iyad billah. Kebanyakan siapa biasanya? Orang-orang penjudi. Malamnya judi dia. Paham ya? Mulai habis maghrib judi. Paham ya? Nah, ketika maghrib jamak takdim. Maghrib sama isya jamak karena nanti nanggung kalau berhenti judinya. Paham ya? Setelah isya lanjut lagi sampai pertengahan malam. Pertengahan malam dia enggak salat, tidur saat itu. Bangunnya jam 8 pagi. Nah, itu pun kalau salat. Paham ya? Itu pun kalau salat, kalau orang penjudi itu kadang enggak mengenal salat. Tapi sebagian mereka mungkin wah ini daripada kalau judi dosanya banyak ya diiringi dengan salat katanya. Allahumma musta'an. Karena seperti itu keadaannya. Nah, jadi orang-orang yang biasanya nah barakallahu fikum tidak mengenal waktu atau mereka orang-orang yang ahlul ma'asi itu seperti ini keadaannya. Jadi tidurnya pulas, kemudian sudah enggak bangun malam, salat subuh pun terlambat sampai matahari terbit baru salat. Allahul musta'an. Padahal keutamaannya besar atau tidak salat subuh? Besar sekali keutamaannya. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Hadis Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, karena biasanya kan dingin waktu subuh itu ya, maka jaminannya surga. Salat subuh dengan salat asar maksudnya. Karena orang banyak yang lalai, karena dinginnya itu enggak mau bangun. Selimut yang semula sudah terlepas dipakai lagi sama dia. Nah, hingga apa? Bangunnya setelah matahari terbit. Kalau asar bagaimana? Banyak orang yang tersibukkan dengan kerjaannya sehingga terkadang lalai sehingga enggak salat asar. Na'am barakallahu fikum. Jadi upayakan subuh ini jangan terlambat. Dua rakaat sebelum subuh keutamaan sudah besar. Ya enggak? Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini ditanamkan di benak kita semuanya. Biar semangat dalam melaksanakannya. Jadi enggak perlu antum diopiak-opiak istilahnya, disuruh-suruh langsung gerakannya. Wah, ini keutamaan besar. Apa keutamaannya tadi? Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mohon sholat. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo perhatikan. Itu hadisnya sahih ya, hadisnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Na'am, perhatikan. Ayo. Jadi dua rakaat sebelum subuh keutamaannya seperti apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kalau antum terlambat belum sempat sholat dua rakaat sebelum subuh, diganti setelah subuh. Na'am barakallahu fikum. Karena keutamanya sangat besar sekali. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa inna min idha'atis shalah tarkul jama'ah ma'al qudrah 'ala dzalik. Allahul musta'an. Dan termasuk bentuk menyanyiakan sholat adalah meninggalkan jamaah ini. Gak mau sholat jamaah takut dengan virus corona. Atau yang semisalnya. Padahal belum tentu virus itu ada di masjid itu loh. Dan diingatkan berkali-kali kan. Tapi mereka kadang gak sadar. Katanya taat dari pemerintah. Pemerintah yang mana mereka taati? Nah, padahal pemerintah sudah keluar. Sudah sholat juga. Paham ya? Mereka masih taat bahwa pemerintah. Pemerintah yang mana yang mereka maksud? Paham ya? Nah, kalau pemerintah pusat sudah keluar. Sudah sholat di masjid juga walaupun masih ada penyelisihan seperti safnya renggang atau semisalnya. Nah, tapi kan sudah keluar, sudah sholat, jamaah juga. Nah, Allah musta'an. Sangat disayangkan kalau masih ada yang seperti itu. Kita lihat ini. Termasuk menyanyiakan sholat adalah meninggalkan jamaah bersamaan mampu. Nah, bersamaan apa? Mampu. Ala dzalik untuk melaksanakannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak memenuhi panggilannya, maka sholatnya enggak dianggap. Tidak ada sholat baginya. Paham ya? Azan dikumandangkan, kalau dia enggak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak dianggap sholatnya. Para ulama telah menjelaskan maksudnya tidak sempurna pahala sholatnya. Karena seharusnya dia sholat apa? Jamaah. Wa qala la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Ada juga riwayat yang lain, tidak ada sholat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Maksudnya apa? Masjidnya dekat rumahnya, dia enggak dianggap sholatnya sampai dia sholat di masjid itu loh ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, lihat ancaman sekarang, ancamannya. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, wajarul masjid min man sami'an nida. Dan tetangga masjid itu merupakan orang yang mendengarkan azan kan dekat masjid. Wa qala, ini ancamannya, wa qala man sami'an nida falam yujib subba fi udhunayhi al-anuku yaumal qiyamah. Al-anuk, apa itu anuk? Timah yang meleleh. Anuk itu timah yang meleleh. Artinya apa? Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, niscaya akan dituangkan ke dalam teling kedua telinganya timah yang meleleh di hari kiamat. Timah meleleh, tahu sendiri timah bagaimana? Sudah timah meleleh lagi, dituangkan nanti. Nah, barakallahu fikum, di hari kiamat tuangkan nih telinganya. Wal iyad billah. Naam, Allahu musta'an. Wala yatakhallaf an salatil jamaah illa munafiq. Dan tidak ada orang yang menyelisih salat jamaah kecuali munafik. Hati-hati ini. Naam. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah diungkapkan oleh al-Imam Sahabiyun Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa min idha'atis salat takhfifuha wa 'adamu tuma'ninah fiha fil ruku' was sujud wa musabaqatul imam fiha. Ini penting ini, perhatian baik-baik ini. Termasuk bentuk menyanyiakan salat, perhatikan ini. Termasuk bentuk menyanyiakan salat adalah apa? Adalah menganggap remeh sholat itu dan tidak tuma'ninah ketika ruku atau sujud, buru-buru, tergesa-gesa. Jadi kalau sholat itu jangan seperti apa kemarin, ayam yang mematok makanan, jengkulit, paham ya? Tapi santai tenang tuma'ninah, jangan meremehkan. Gerakan takbir dengan santai gini, apa ini gini, paham ya? Malah sholat gini, Allah Akbar, tangannya gini, paham ya? Serius, Allahu Akbar, dengan ini belum sampai mana? Nah, ingat-ingat, hatwa mangkibai atau udunai, paham ya, dengan Allahu Akbar. Santai mana ini? Kurang ya? Kurang barakallahu fikum, Allahul musta'an. Sempurnakan salat yang serius khusyuk. Kemudian jangan mendahului imam. Jadi nunggu imamnya selesai, masalah saya apa gerakan tersebut kita ikutin. Paham ya? Kita mengikuti gerakannya. Misalkan dia mau turun ketika apa, barakallahu fikum, mau sujud, Allahu Akbar, ya nunggu sujud dulu dia, baru kita ngikutin setelahnya. Paham ya? Nah, jangan malah kita gerakannya mendahului imam misalkan. Imam belum salam, dia sudah salam duluan misalkan. Enggak tepat juga. Nah, kemudian kalau salam pun upayakan salamnya itu benar-benar semuanya tertunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ke kiri udah langsung gini dia. Paham ya? Selesaikan dulu, paham ya? Selesaikan dulu sholatnya, sampai selesai, salamnya, clear, baru setelah itu antum boleh aktivitas berikutnya, zikir atau semisalnya. Ini penting ini ya, semuanya sama aja, semuanya upayakan seperti itu keadaannya. Salam selesai, selesai baru dia, nah barakallahu fikum, mundur sedikit atau aktivitas zikirnya. Seperti itu, jangan terburu-buru sholat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sabaqal imam. Ini hati-hati ini. Faman sabaqal imam. Fala wahdah salla wala bi imamihi iktada. Barang siapa yang mendahului imam, dia tidak sendirian sholat, tidak pula apa mengikuti imamnya. Lalu terus bagaimana? Enggak dianggap. Nasiyatuh biyadis syaitan. Ubun-ubunnya itu berada di tangan setan. Hati-hati ini nambah barakallahu fikum. Jadi upayakan jangan mendahului imam. Sami'allahu liman hamidah. Dah baru kita ngikutin. Nah, Rabbana walakal hamd. Jangan antum ikutin Samiullahu liman hamdah. Biasanya kalau orang awam itu ngikutin. Kalau makmum enggak boleh ya, makmum. Makmum itu ketika imam mengatakan Samiullahu liman hamdah faqulu rabbana walakal hamd. Itu makmum. Tapi kalau munfarid salat sendirian atau dia imam, dua-duanya Samiullahu liman hamdah rabbana walakal hamdu. Paham ya? Dalilnya kita lewati kemarin. Naam. Wa takhfifus shalah wa adamu tuma'ninah fiha wa musabaqatul imam munafinil khusyu' alladhi huwa samaratus shalah wa ruhuha. Naam, alladhi huwa samaratus shalah wa ruhuha. Artinya meremehkan salat dan tidak tuma'ninah, tidak khusyuk di dalam salatnya, mendahului imam itu meniadakan kekhusyuan. Jadi meremehkan salat, menganggap ringan salat, paham ya? Dan tidak tuma'ninah di dalam salat dan bahkan mendahului imamnya itu meniadakan kekhusyuan di dalam salat. Yang mana kekhusyuan dalam salat merupakan buah atau hasil daripada salat itu sendiri dan juga ruhnya, pondasi, intinya ruhnya salat itu khusyuk tadi itu. Paham ya? Jadi kalau salat tenang, biasa, enggak harus panjang yang terbaca bacaannya, tapi dibaca pelan. Sehingga apa? Sehingga salat pun apa terlaksanakan dengan khusyuk dan tenang serta gerakannya. Na'am barakallahu fikum. Jangan terburu-buru untuk yang lainnya. Wala tuqbal salatun biduni khusyu'in bal taluf kama yaluf as-saub al-khalq wa yudrab biha wajhu sahibiha wa taqul dayya'akallah kama dayya'tani kama sah dzalika fil ahadits al-waridah anhu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, hadisnya ini nanti perlu dilihat lagi kesahihannya nanti. Na'am barakallahu fikum. Artinya apa? Dan salat tanpa khusyuk itu enggak diterima salatnya. Sebagaimana permisalan seperti gulungan pakaian manusia kemudian dipukulkan kepada wajahnya. Orang yang salat itu dipukulkan dengan apa? Dengan apa? Dengan gulungan pakaian tadi itu. Wa taqul dayyakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyanyiakanmu sebagaimana engkau telah menyanyiakanku. Maksudnya menyanyiakan salatnya. Menyanyiakan salatnya. Kama sahadzalika fil ahadits al-waridah anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Amma syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha fa sayati qariban tibyanu ma yalzamu al-musalli wa sanadkuruhu fi mahallihi insyaallah taala. Kata beliau, adapun syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya serta perkara yang wajib dilaksanakan dalam salat akan datang dalam waktu dekat penjelasannya, apa-apa yang diwajibkan bagi orang yang salat, dan kami akan menyebutkan di tempatnya insyaallah taala. Kesimpulannya barakallahu fikum, yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini adalah apa? Naam, alangkah pentingnya sholat lima waktu dan pentingnya untuk kita menjaganya, karena sholat lima waktu adalah tiang daripada agama ini, pondasi dari agama ini, dan ansaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, baik disengaja atau karena malas-malasan atau karena naam sengaja menyia-nyiakan, karena itu apa? Merupakan salah satu sebab seseorang terjerumus dalam kekufuran. Wal'iyadu billah. Nasrullah assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.